kantor polisi, terang di besi, jadi tempat yang kerap kali disinggahi. Selasa bebas, Sabtu masuk lagi, polisi diajak kucing-kucingan lagi. Hingga pada suatu hari, Dona Buto ditemukan telah mati. Konon di Sejak itu tamatlah riwayat.